ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita pindah ke bab yang berikutnya. Pada bab yang ke-13 berkata penulis rahimahullahu taala, babun minasyirki ayyashtagitha bighairillahi aw yad'u ghairahu. Ya. Kata beliau, bab termasuk kesyirikan istighatha atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan dari bentuk kesyirikan yang lainnya. Bentuk kesyirikan yang lainnya, syirik yang bertentangan dengan tauhid. Iya. Bagaimana itu bentuknya? Dia beristighatha kepada selain Allah atau dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa itu istighatha? Istighatha itu artinya talabul ghauth. Talab al-ghauth. Iya. Artinya izalatus syiddah. Dia minta supaya dihilangkan kesusahan. Minta supaya dihilangkan kesusahannya. Yadu, yadu dari kata doa. Iya. Doa itu memohon kepada Allah. Perbedaan istighatha dan doa, kalau istighatha itu mohon perlindungan dari bahaya yang menimpa, dari kesusahan. Adapun doa itu umum, pada bahaya maupun selain bahaya. Kadang ada orang di masa tenang dia berdoa memohon kepada Allah anugerah tambahan dan seterusnya. Tapi kalau istighatha ini khusus terkait dengan dia ingin dihilangkan kesusahan darinya. Dihilangkan dari bahaya-bahaya yang menimpanya. Itu istighatha namanya. Tapi kalau doa itu lebih umum. Doa itu lebih umum. Baik. Jadi di sini beliau akan menerangkan tentang bentuk kesyirikan adalah beristighatha kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seorang itu meminta pertolongan atau berdoa kepada orang-orang mati, orang-orang yang gaib, orang-orang yang tidak ada. Iya. Dia meminta perlindungan dan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu masuk di dalam pembahasan syirik akbar. Masuk di dalam pembahasan syirik akbar. Baik. Tapi kalau istighatha misalnya, istighatha dia minta perlindungan, minta pertolongan kepada orang padahal yang dia mampu, orang ini hadir, hidup, dia mampu, maka ini juga tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Dia hampir tenggelam. Ada orang yang lewat. Terus dia minta tolong supaya dia apa? Diselamatkan. Nah, ini boleh atau tidak? Boleh. Sepanjang dia mampu, dia hadir di situ, dia lakukan itu enggak ada masalah. Jelas ya? Nah itu disebut dalam Al-Quran ketika ada dua orang yang berkelahi. Ternyata satunya dari Bani Israel, satunya lagi dari pengikut Fir'aun. Maka yang dari Bani Israel ini dikatakan dia beristighatha kepada Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka orang yang dia ini dari kelompok Bani Israel itu meminta tolong kepada, beristighatha kepada Nabi Musa terhadap musuh mereka itu dari pengikut Firaun. Nah, ini disebut istighatha, menunjukkan bolehnya istighatha dengan makhluk dengan ketentuan dia hidup, hadir, dan padahal yang dia apa? Dia mampu. Padahal dia mampu. Baik. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala membawakan 4 ayat dan 1 hadis terkait dengan bab ini. Ayat yang pertama, atau membawakan 4 dalil ya. 4 dalil. Membawakan 5 dalil. 5 dalil dari, 4 dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari hadis. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Dan janganlah engkau memohon kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat, tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Iya. Jika engkau mengerjakan hal itu, sesungguhnya dengan demikian engkau termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan suatu bahaya kepadamu, tiada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Dia. Baik. Ini ayat. Terdapat larangan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Larangan Allah kepada nabinya berdoa kepada siapapun dari makhluk. Karena makhluk ini sifat mereka itu tidak bisa memberi manfaat kepada engkau dan tidak pula bisa menghilangkan apa? Mudarat, menghilangkan bahaya. Jadi tidak dapat memberi manfaat, tidak pula dapat memberi bahaya. Jadi menjatuhkan bahaya juga dia tidak mampu. Ya, memberi manfaat juga dia tidak mampu. Nah, baik. Jadi maksudnya kamu berdoa kepada Allah saja yang di tangannya lah manfaat dan bahaya itu. Iya. Jadi ini perintah atau ini larangan Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku umum untuk semua umatnya. Berlaku umum untuk semua umatnya. Kemudian dikatakan, fa in fa'alta, kalau engkau melakukan hal itu Nabi Muhammad, fa innaka idzan minadh-dhalimin. Kalau engkau melakukannya wahai Nabi Muhammad, sungguh engkau, jadi kalau engkau berdoa kepada selain Allah, maka sungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Orang yang zalim maksudnya apa? Dari kaum musyrikin. Sebab syirik adalah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana firman Allah tentang Luqman, tentang ucapan Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Baik. Iya. Jadi ayat ini maknanya jelas ya bahwa Allah melarang nabinya berdoa kepada makhluk yang tidak mampu memberi manfaat atau menolak bahaya. Dan diterangkan kepada nabinya, kalau itu engkau lakukan, maka engkau tergolong dari kaum musyrikin. Dan larangan berlaku untuk semua umat. Maka sisi pendalilan di sini terdapat larangan berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa kepada selain Allah itu terhitung dari apa? Dari kesyirikan. Ya, terhitung dari kesyirikan. Dalam ayat ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa doa kepada selain Allah adalah syirik akbar. Ya. Faedah yang kedua, Nabi Muhammad, sedangkan beliau adalah manusia yang paling salih, nanti kata berdoa kepada selain Allah, maka beliau akan tergolong kepada orang yang zalim, orang yang berbuat kesyirikan. Maka bagaimana pula dengan selain beliau selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terdapat kelemahan sesembahan-sesembahan kaum musyrikin dan batilnya peribadatan kepada mereka. Karena yang mereka doai, tempat mereka meminta hajat itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Ya. Dan ini menunjukkan batilnya peribadatan kepada mereka. Baik. Sekiranya jelas ini ya tentang ayat yang pertama. Ya. Jadi ayat yang pertama ini penegasannya bahwa doa itu hanya kepada Allah saja. Dan ibadah yang agung hanya untuk Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Ayat yang ke atau dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Kalau di cetakan kita kan ada ayatnya bersambung tadi ya, dalil yang pertama. Masih ada ayat yang ke 107. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kelanjutan ayat wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ya. Artinya wa yamsaska Allahu bidurrin, kalau Allah menimpakan suatu bahaya kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin, kalau Allah menghendaki padamu kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak keutamaan Allah. Jadi kalau ada yang hasad, ada yang tidak suka, dia tidak bisa bikin apa-apa. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Allah menimpakannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa huwa al-ghafurur rahim. Dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa dialah Allah yang bersendirian dengan kekuasaan pemberian. Dialah yang di tangannya segala sesuatu. Ya. Siapa yang dia tahan, tidak ada yang bisa memberinya. Siapa yang ditimpakan bahaya terhadapnya, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah. Ya. Maka ini mengharuskan bahwa berdoa itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah saja, satu-satunya yang mampu dan maha memiliki segala sesuatu. Iya. Jadi sisi pendalilan dari ayat terkait dengan sebelumnya itu jelas ya, bahwa doa itu ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan berdoa kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Maka terdapat kewajiban mengesakan Allah di dalam tauhid. Ya, uluhiyah dan rububiyah. Sebagaimana dia ditauhidkan dalam rububiyahnya, dia ditauhidkan juga dalam uluhiyahnya. Dan terdapat kebatilan berdoa kepada selain Allah. Karena yang selain Allah tidak akan mampu untuk memberi manfaat dan menolak bahaya dari orang yang berdoa. Baik, dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ya. Dan firman Allah Ta'ala, oleh karena itu mohonlah rezeki itu kepada Allah dan sembahlah Dia semata serta bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Jadi fabetagu, fabetagu artinya carilah. Ya, indallah, di sisi Allah rezeki itu. Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini bahasa-bahasa ya di dalam apa namanya? Al-Qur'an yang menunjukkan bagaimana harusnya hati seorang mukmin, orang yang bertauhid itu selalu bergantung kepada Allah. Jadi carilah rezeki di sisi Allah. Berharaplah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Karena dialah yang maha memiliki. Selainnya tidak ada yang memiliki rezeki apapun. Iya. Setelah itu diikutkan wa'buduhu. Nah, ini penegasan ubudiyah, beribadahlah kalian kepada Allah, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ya, bersyukurlah kepadanya terhadap segala nikmat yang diberikan kepada kalian. Ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kalian akan kembali, yaitu pada hari kiamat. Kalian semuanya akan kembali dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalannya. Siapa yang berbuat baik, dia akan dapat kebaikan, dan siapa yang berbuat jelek, dia akan mendapat kejelekan. Iya. Jadi dalam ayat ini Allah perintah supaya mencari rezeki hanya dari Allah semata. Tidak ada syirikat baginya. Tidak boleh meminta mencari rezeki, meminta rezeki dari berhala, dari patung-patung. Ya. Dan Allah perintah supaya mengesakan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah. Dan diingatkan bahwa kalian semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis di sini terkait dengan ayat, jelas ya. Ayat ini terdapat kewajiban mengesakan Allah di dalam doa. Iya. Jadi kalau mencari rezeki, meminta sesuatu, berdoa, itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya, tidak boleh kepada yang lainnya. Iya. Maka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ini mencakup keikhlasan di dalam doa dan istighatsah. Karena itu siapa yang berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, maka dia telah jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam kesyirikan. Baik. Di dalam ayat ini terdapat kewajiban berdoa hanya kepada Allah semata dan mencari rezeki dari Allah saja. Dan yang kedua, terdapat kewajiban mengesakan segala jenis ibadah hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, terdapat kewajiban bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan yang keempat, terdapat penetapan adanya hari kebangkitan dan balasan. Dan yang kelima, ya, terdapat dalam ayat bahwa mencari rezeki, bekerja, beribadah, itu tidak ada pertentangan padanya. Karena semuanya diperintah. Cari rezeki, beribadah, bersyukur, semuanya diperintah. Islam itu mengandung segala kebaikan dunia dan akhirat. Maka seluruh hal tersebut tidak bertentangan. Baik, dalil yang ketiga. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah. Al-ayatain. Iya. Dan firmannya, dan tiada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan permohonannya hingga hari kiamat. Iya. Dua ayat ya. Kalau kita baca kelanjutan ayatnya, wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kana lahum a'daan kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ya, wa man adallu? Siapa yang lebih sesat? Artinya tidak ada seorang pun yang lebih sesat dari orang ini. Ya. Siapa orang yang paling sesat ini? Yang tidak ada lebih sesat darinya? May yad'u min dunillahi. Orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini disebutkan sangat tersesat sekali. Tidak ada lebih tersesat darinya. Orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dia tempati berdoa berhala, jin, malaikat, Nabi, Rasul, Wali, dan selainnya. Ya, itu disebut tersesat. Kenapa? Man la yastajibu lahu. Karena mereka ini tidak bisa menjawab. Tidak bisa mengabulkan doa mereka. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Tidak bisa. Ya, mereka mengabulkannya. Wahum an du'aihim ghafilun. Ya. Dan orang yang didoai itu orang-orang yang lalai darinya, tidak peduli. Ya. Jelas ya? Tidak peduli. Jadi orangnya sudah tidak peduli, tidak perhatian. Terus dianya sendiri tidak bisa mengabulkan doa. Ya. Maka siapa yang berdoa kepada orang-orang yang seperti ini, maka ini manusia yang paling tersesat. Tidak ada yang lebih tersesat darinya. Kemudian berikutnya dari kesesatannya, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan. Dan apabila manusia dikumpulkan, orang-orang yang didoai ini menjadi musuh bagi orang-orang yang mendoainya. Berubah menjadi permusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan yang keempat, mereka ini yang didoai ini akan kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Iya. Akan kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Baik. Jadi dua ayat ini tegas ya. Allah menjelaskan hukum orang yang berdoa kepada selain Allah. Bahwa tidak ada yang lebih tersesat melebihi dia. Karena dia berdoa kepada makhluk yang tidak mampu mengabulkan doanya di dunia. Makhluk yang tidak mempedulikan doa dia. Makhluk yang apabila hari kiamat menjadi musuh mereka dalam hal tersebut. Ya, makhluk yang pada hari kiamat akan kafir terhadap perbuatan mereka. Iya. Kafir terhadap perbuatan mereka. Ini subhanallah ayat ini ya. Dari ayat-ayat yang apabila diperhatikan dengan seksama, terdapat di dalamnya makna yang menguatkan tauhid seorang hamba dan menegaskan betapa jeleknya kesyirikan tersebut. Ya, sisi pendalilan penulis dari ayat jelas ya bahwa doa itu adalah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berdoa kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Manusia yang paling tersesat. Ya. Dan karena doa itu adalah ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Iya. Ini menunjukkan bahwa syirik akbar itu adalah dosa kesesatan yang paling sesat. Syirik akbar kesesatan yang paling apa? Kesesatan yang paling sesat. Tidak ada kesesatan yang lebih besar daripada kesyirikan. Baik. Maka dipetik dari ayat ini, dari dua ayat. Yang pertama, bahwa doa adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik akbar. Iya. Dan yang kedua, terdapat di dalam ayat juga tentang kerugian orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Bagaimana kerugiannya di dunia dan di mana? Di akhirat. Yang ketiga, terdapat bahwa kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar. Iya. Dan yang keempat, terdapat penetapan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Dan yang kelima, terdapat bahwa berhala-berhala atau orang-orang yang didoai itu tidak bisa mendengar siapa yang berdoa kepada mereka dan tidak bisa mengabulkannya. Tidak bisa mengabulkannya. Dan terdapat di dalam ayat kebalikannya, bahwa beribadah hanya kepada Allah saja, berdoa hanya kepada Allah saja, padanya terdapat segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian dalil yang keempat dari ayat Al-Quran. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, amma yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifus su'al ayah. Ya. Ataukah siapa yang memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan tatkala dia berdoa kepadanya, yang menghilangkan kesusahan. Baik, ini ayatnya kalau kita baca lengkap, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Ya, siapakah yang bisa memperkenankan mengabulkan doa orang yang berada di dalam kesulitan, orang yang tersesat, apa orang yang terdesak, orang yang darurat, apabila dia berdoa kepadanya. Al-Muttar itu dia dirundung bahaya. Sedang ditimpa bahaya, dalam keadaan terdesak perlu pertolongan. Nah, kalau dia berdoa kepada Allah, siapakah yang bisa mengabulkannya kecuali Allah? Wa yakshifus su'a, dan siapa yang bisa menyingkap kejelekan itu? Wa ja'alukum khulafa'al ard, dan siapakah yang menjadikan kalian sebagai orang-orang yang berkuasa di atas muka bumi? A ilahum ma'allah, apakah ada sembahan lain bersama Allah? Qalilam ma tadhakkarun, sangat sedikit di antara kalian yang bisa mengingat. Iya. Itu orang kalau terdesak, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Walaupun dia musyrik. Walaupun dia musyrik. Karena itu kaum musyrikin kalau mereka berada di tengah lautan, di tengah lautan, dalam kondisi badai, akan menenggelamkan mereka, mereka mengikhlaskan doanya kepada Allah. Ya, maka Allah kabulkan doa mereka. Musyrik dikabulkan doanya. Jelas ya? Karena itu di antara tempat doa mustajabah, kalau dia di kondisi apa? Kondisi terdesak. Kondisi terdesak. Kadang ada orang dia di kondisi terdesak, dia banyak berdosa. Ya, bahkan seperti yang saya sebut tadi, kadang dia kafir, kadang dia musyrik. Tapi dia terdesak, dia berdoa kepada Allah. Allah kabulkan doanya. Karena tidak ada yang menjawab doa orang yang terdesak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa yakshifus su', dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyingkap dari kejelekan. Iya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyingkap dari kejelekan. Kejelekan apapun kalau ingin dihilangkan, disingkap, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ja'alukum khulafa'al ard, dan dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khulafa di atas muka bumi. Iya. A ilahum ma'allah, apakah ada yang diibadahi bersama Allah? Ini pertanyaan penegasan. Qalilam ma tadhakkarun, tapi sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Maka di dalam ayat ini terdapat batilnya istighatsah kepada selain Allah. Karena ketika seorang itu terdesak, dia memohon pertolongan, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan batilnya istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala tempat berdoa dan tempat beristighatsah. Menunjukkan bahwa doa dan istighatsah adalah ibadah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Baik. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, terdapat batilnya istighatsah kepada selain Allah. Padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terdapat bahwa kaum musyrikin itu mengakui tauhid rububiyah. Iya. Jadi siapakah yang mengabulkan doanya orang yang terdesak? Kaum musyrikin tahu kalau orang terdesak yang mengabulkan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hal yang terkait dengan rububiyah itu mereka ketahui, tetapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Iya. Dan terdapat di dalam ayat pendalilan terhadap tauhid rububiyah dengan tauhid pendalilan terhadap tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Jadi kalau diakui makna rububiyah ini, dialah Allah yang menjawab doa orang yang terdesak. Dialah Allah yang menyingkap kejelekan, dialah Allah yang menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi. Ini kan tauhid rububiyah. Diambil dari situ penegasan tauhid uluhiyah. A ilahumma Allah, apakah ada yang diibadahi selain daripada Allah? Ini penegasan tauhid uluhiyah. Nah, dan yang keempat terdapat di dalam ayat hujjah ya, di dalam tauhid. Orang itu kalau belajar ayat-ayat tentang tauhid, nah itu membuat dia tajam dalam berhujjah. Ya. Di sini kaum musyrikin itu dibantah dengan pengakuan dia sendiri. Kan dia sudah akui Allah yang menjawab doa orang yang terdesak. Allah yang menyingkap kejelekan. Mereka akui Allah yang membuat manusia ini berkuasa di atas muka bumi. Ini kan pengakuan mereka. Nah, kalau kalian akui itu, maka perbuatan kesyirikan kalian sudah terbantah. Sebagaimana Allah yang bersendirian di dalam hal tersebut, harusnya dia pula yang bersendirian di dalam ibadah. Dia pula yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, karena itu di akhir ayat diingatkan, qalilam ma tadhakkarun, sedikit di antara kalian yang mengingat. Sedikit di antara kalian yang mengingat.